Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi tentang tertib dan susunan kejadian demi kejadian di yaumul akhir yang telah tersebutkan di dalam Quran maupun sunnah, dan semua itu termasuk iman kepada hari akhir karena semua terjadi setelah kematian, seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya dan mereka dimaukif, di situ telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebutkan tadi dalam sunnah, kemudian mereka yang mukminin tentunya diberi rasa aman, ketenangan, dan demikian mereka dalam masa yang sangat lama menunggu sebelum turunnya Allah li faslil qadha bainal ibad. Dalam keadaan ini matahari didekatkan, dan seperti tadi keringat masing-masing menenggelamkan dirinya sebatas amal perbuatannya. Kemudian turun para malaikat, mereka datang bersof-sof mengelilingi semua makhluk manusia yang ada. Lalu turun Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, dan manusia di hadapannya, di hadapan Rabbul Alamin, dalam keadaan penuh khusyuk, penuh tunduk, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun masa yang sangat lama. Kemudian mereka datang ke Rasulullah SAW yang sebelumnya datang kepada Nabi dan menolak, meminta syafaat untuk dipercepatnya hisab bagi mereka. Demikian sampai kemudian dimulainya hisab atau syafaat itu untuk ta'jil faslul qadha, untuk disegerakannya hukum dan ketetapan dari Allah kepada mereka semua masing-masing hambanya. Sebelum hisab ada ard. Ard yang padanya ada jidal, ada ma'adir. Uzur dan jidal. Dan itu termasuk dari hisab. Di mana Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Awalaisallahu yaqul, bukankah Allah telah berkata, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya dihisab mereka dengan hisab yang mudah. Rasulullah jawab kepadanya, zalikal ard wa man nuqisal hisab halak, itu sekedar ard. Adapun hisab, jika orang diteliti satu persatunya, maka dia akan hancur. Atau diriwayat, man nuqisal hisab udzib, terazab dia. Jika semuanya sesuai sebatas perbuatannya diminta untuk dia bertanggungjawabkan, setiap ucapan dan perbuatan dia yang tercatat, maka akan terazab dia. Ard ditunjukkan kepadanya catatan amal perbuatan dia. Kemudian di sana pula ada Nashrud Dawawin, lembaran amalan dia. Tatayyurus Suhuf, lembaran amalan atau catatan. Tunsyar, dibagikan. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan, nasallallahu min fadlih. Ada yang menerimanya dengan tangan kiri. Di situ seorang mukmin dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu diperlihatkan amalannya sebatas ditunjukkan, ini perbuatanmu, ini catatanmu. Kemudian sitr, ditutupi oleh Allah sehingga terjaga kehormatannya, tidak dimalukan di hadapan seluruh makhluk yang ada, diampuni dan ditutupi oleh Allah. Adapun kafir, fasawfa yuhasabu hisaban, ketika Allah katakan tentang mereka, yang menerima catatan amalan mereka atau buku mereka dengan tangan kirinya, setelah itu mizan, timbangan, mencakup tiga perkara, ditimbang lembaran catatan amalannya, seperti yang antum tahu hadis bitaqah, timbangan yang ditimbang dawawin, suhuf, 99 lembar catatan, masing-masingnya sejauh mata memandang, isinya ma'asi. Kemudian kartu kecil tertulis itu la ilaha illallah. Al-Muhim ditimbang dan berat la ilaha illallah. Menunjukkan yang ditimbang adalah lembaran amalan dia. Ditimbang pula amalan itu sendiri. Faman thaqulat mawazinuhu, faman khaffat mawazinuhu, yang berat timbangan kebaikannya, yang ringan amalan kebaikannya, seperti yang Allah sebutkan. dan yang ketiga ditimbang orangnya. Orangnya pun ditimbang dalam timbangan Allah, yang tentunya beda dengan timbangan dunia. Orang besar, gemuk atau tinggi, tapi di timbangan Allah tidak lebih berat dari seekor nyamuk karena kekufurannya, karena dosa-dosanya. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kemudian penyeru, diperintah untuk menyeru, antatba kullu ummatin maka nata'bud, setiap umat untuk mengikuti yang dia sembah, yang dia ibadai. Maka masing-masing mengikuti sesembahannya. Masing-masing dengan pasangannya. Allah sebutkan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Alladzina zalamu wa azwajahum, orang-orang zalim dan pasangan-pasangannya. Yakni yang sesuai dengan mereka, yakni nas'alullah al-afiyah, al-musyrikin ma'al musyrikin, az-zunat ma'al zunat, na'udzubillah, penzina bersama para penzina, al-khammar ma'al khammar, pemabuk bersama para pemabuk, wahakadha surraq ma'al surraq, pencuri bersama para pencuri, masing-masing dengan pasangannya dan mengikuti tiap umat, tiap kaum yang mereka sembah ketika di dunia. Allah sebutkan tentang Fir'aun, fa'auradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Datang sesembahannya, Allah datangkan yang dia ibadai selain Allah, setiap tauhid, dan diikuti oleh yang menyembahnya selama di dunia, dan berjatuhan mereka di neraka. Ini sebelum, para ulama sebutkan, sebelum diadakannya as-sirat di atas jahannam. Karena sirat diletakkan untuk mukminin melewatinya dan menuju jannah, melewati neraka dan menuju jannah. Sebelum jembatan ini ada zulmah, kegelapan yang sangat sebelum neraka, sehingga kufar tidak tahu menahu kemana mereka mengarah. Mereka hanya mengikuti, berjalan mengikuti sesembahannya kemana dia ikuti, dalam kegelapan, dan berjatuhan mereka bersama yang dia sembah di dalam neraka wal'iyadu billah. Tentunya yang mengikuti atau menyembah ibadun ibad salihin, orang-orang saleh, para nabi seperti Isa alaihissalam dan yang lain, sebagian dari ahlul ilm menyebutkan bahwa malaikat diserupakan dengan mereka dalam rupa Isa, dalam rupa Uzair atau siapa yang disembah. Kemudian diikuti oleh mereka dan digiring, dibawa oleh para malaikat ini untuk mereka jatuh masuk ke dalam jahannam. Dalam hadis Rasul sebutkan fayumatsalu lahum malak fi surati Isa wa fi surati al-Uzair. Kemudian malaikat diserupakan seperti yang ini seperti Isa, diikuti oleh Nasoro, ini seperti Uzair, diikuti oleh Yahud, membawa mereka masuk ke dalam neraka. Mereka yang dijerumuskan ke dalam neraka. Tetapi sebagian orang mengatakan hadis itu ada kelemahannya, sehingga mereka sebutkan yang diserupakan itu syaitan, bukan malaikat. Artinya syaitan diserupakan seperti Isa, seperti Uzair dan yang mereka sembah, lalu membawa mereka ke dalam jahannam. Wal'iyadu billah. Demikian masuk tiap umat musyrikin kufar bersama sesembahannya dalam neraka, sehingga hanya tersisa muslimin yang Islam secara zahir dan secara batin. Atau secara zahirnya Islam muslim, di dalamnya tentunya bersama mereka ada munafikin, karena zahirnya menampakkan keislaman. Di situ kemudian diletakkan sirat di atas jahannam, alamatan jahannam. Dan yang pertama melewati sirat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau umat Rasulullah SAW. Yang pertama melewati sirat ini, tentunya sebelum sirat tadi telah lalu zulma, manusia dalam kegelapan sebelum jembatan ini ada di atas jahannam, di mana ketika beliau ditanya aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di mana manusia ketika bumi sudah dirubah tidak seperti bumi yang sekarang, langit sudah dirubah tidak seperti langit yang sekarang. Qalahum fi zulmatin dunal jisr, manusia berada dalam kegelapan yang sangat sebelum melewati jembatan ini di atas jahannam. Dulma yang sangat. Mereka semula dalam terang, dalam cahaya. Kemudian memasuki kegelapan yang sangat ini. Mukmin, masyaallah min fadli wa rahmatih. Mukmin tetap melihat dengan cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Adapun munafik padam sama sekali cahayanya, gelap. Ma'adallah. Itu yang Allah sebutkan tentang mereka munafikin, pernyataan mereka unduruna naktabis min nurikum ilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisur lahu bab batinuhu fir rahma wa zahiruhu min kibalihi al-adhab. Munafikin kehilangan cahaya dan meminta-minta kepada mukminin untuk bisa mendapat sebagian saja dari cahayanya. Tapi tidak akan itu dia dapati. Masing-masing dari mukminin diberikan cahaya kepadanya sesuai amal perbuatannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, basyir al-masyain fi dhulumat bin nuri tam yaum al-qiyamah. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, bahwa bagi mereka cahaya sempurna di yaumul qiyamah, dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan yang dimaksud di waktu subuh, dan itu hadis tentang keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, karena subuh gelap. Bahkan wanita-wanita sahabiat pun sebagian yang sholat pulang katakan, la ya'rifuhunna ahad minal ghalas, gak ada yang mengenalinya karena masih gelap. Dan subuh ma'ruf gelap. Al-muhim, dia keluar dari rumahnya di masa atau waktu yang gelap demi menjalankan ibadah azimah, sholat fajar jamaah di masjid-masjid yang ada. Baginya cahaya sempurna di yaumul qiyamah. Setelah itu as-sirat, Rasulullah SAW kemudian umatnya, kemudian umat-umat yang setelah ini atau umat-umat yang sebelum ini, muslimin dari mereka melewati sirat ini. Ini sirat dan akan tersebutkan oleh Al-Imam Barbahari tentang iman terhadap as-sirat. Itu tertib secara ringkas apa yang terjadi, susunannya demikian, di yaumul akhir dari semenjak hidupnya manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, setelah perkara yang beliau sebutkan, al-iman bi syafa'ati Rasulillah lil mudhnibin al-khati'in fi yaumil qiyamah. Iman terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang berdosa, yang salah dari umatnya, yaumul qiyamah. Wa ala sirat, juga di atas sirat. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, juga syafaat mengeluarkan mereka dari dalam jahannam. Wa ma min nabi illa walahu syafa'ah, dan setiap nabi memiliki syafaat. Wa kadzalika siddiqun wa syuhada wa salihun, begitu pula para siddiq, para syahid dan orang-orang saleh. Walillahi ba'da dhalika tafaddulun kathir ala man yasha. Dan Allah pun punya keutamaan besar bagi yang Allah kehendaki dari hambanya usat bermaksiat. Wal khuruj minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahma. Setelah mereka ini dikeluarkan dari neraka, setelah mereka terbakar hangus dalam azab dan menjadi arang. Artinya termasuk dari akidah Ahlus Sunnah, iman terhadap syafaat. Dan Rasulullah SAW, syafaat beliau pada derajat tertinggi, syafaatul uzma, dan itu maqaman mahmuda yang Allah sebutkan dalam Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang Allah janjikan bagi beliau tempat yang terpuji, yang mulia, syafaat. Dan banyak bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebutkan dalam beberapa hadis. Antara lain dari riwayat Jabir di Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara yang itu tidak diberikan kepada siapapun sebelum aku. Nusirtu birru'b masirata syahr. Aku diberi kemenangan oleh Allah perjalanan, yakni dengan ditakutkan pada musuh-musuhnya, diberi rasa takut perjalanan 1 bulan. Wujilat lial ardu masjidan wa tahura, dijadikan tanah bagiku tempat sholat dan suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umat ini mendapati waktu sholat, sholatlah dia dimanapun dia berada, kecuali beberapa tempat yang dilarang. Wa uhillat lial maghanim walam tuhal li ahadin qabli. Dan dihalalkan ghanimah untukku, dan itu tidak dihalalkan pada umat sebelumnya. Pada umat-umat sebelumnya, kalau para nabi itu perang bersama mukminin yang bersamanya dan dapat ghanimah, dikumpulkan di lapangan, ghanimahnya diutus api oleh Allah menghanguskan semua ghanimah tersebut. Tapi untuk umat ini dihalalkan. Wa u'titu syafa'ah, dan diberikan kepadaku syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Nabi sebelumku diutus hanya pada kaumnya. Aku diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, Rasul sebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi punya doa yang terkabulkan, beliau doa dengannya. Wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati bil akhirah. Aku menyimpan doaku yang mustajab ini sebagai syafa'atku untuk umatku kelak di akhirat. Demikian pula di Muslim, dari hadits Abdullah bin Amr bin As, dia mendengar Rasulullah katakan, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian dengar azan muadzin, ucapkan seperti yang dia ucapkan. Dan diikuti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shallallahu alaihi wasallam, Shallallahu alaihi wasallam. Tsumma shallu alai. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Karena yang solawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat Allah maknanya pujian Allah kepadanya. Allah sebut-sebut, Allah muliakan di hadapan malaikatnya. Thumma salullah liyal wasilah. Kemudian mintakan kepada Allah untukku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li'abdin min ibadillah. Karena itu tempat di jannah, manzilah yang tidak patut kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah orangnya yang mendapatkan itu. Faman sa'ala liyal wasilah hallat lahu syafa'ah, yang memohonkan wasilah bagiku halal, yani dia akan mendapati syafaat di yaumul qiyamah. Dan itu keutamaan menjawab adzan, mengikuti adzan muadzin dan doa setelahnya, Allahumma rabb hadzihi wa tamma, dan seterusnya. Disebutkan oleh Syekhuna Syekh Badr bin Muhammad Al-Badr Abdullah, dari Syekh beliau Syekh Saleh Al-Fauzan, atau demikian pula Syekh Saleh Al-Haidan. Kalau beliau ditanya, kan orang tanya atau minta fatwa di saat azan, ada azan dikumandangkan dan orang ditanya ini, maka beliau katakan, uskut, uskut, ajibil adhan, diam, kamu jawab dulu adhan. Nah, setelah itu doa, baru kemudian dilanjutkan, dijawab, dijawab. Adab yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya, karena keutamaannya besar seperti yang Rasulullah sebutkan. Demikian pula hadis Jabir di Bukhari, man qala hina yasma'un nida, yang membaca ini ketika dia dengar, setelah dengar adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imati Muhammadan al wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kalau dia baca ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, baginya syafa'atku di yaumul qiyamah. Demikian syafa'at itu ada, wajib diimani bagi Rasulullah SAW dan para nabi sebelum beliau, juga seperti kata Imam Bahari, bagi para siddiq, para ulama, syuhada dan salihin, dan segenap mukminin. Tetapi tentunya tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat mutlak. Yang pertama, izin Allah bagi syafi' yang memberikan syafaat, dan ridha Allah kepada masyfu' yang mau diberi syafaat. Antara lain firman Allah di ayat kursi, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang akan memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Juga dalam Yunus, ma min syafi'in illa min ba'di idni. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali seizin Allah, setelah diizinkan. Dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadzakkarun. Itulah Allah Rabb kalian, maka beribadalah hanya kepadanya. Juga Allah sebutkan dalam Saba, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Dan tidaklah bermanfaat syafaat itu di sisi Allah kecuali bagi yang ia izinkan. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal 'aliyyul kabir. Sampai ketika rasa takut itu telah dihilangkan dari kalbu mereka, ini para malaikat alaihimussalam, mereka berkata, apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalul haq. Mereka jawab, Allah berkata al-haq dan dia maha tinggi dan maha besar. Malaikat yang takut kepada Allah ini, Allah sebutkan dalam An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'zanallah liman yasha wa yarda. Berapa banyak malaikat yang di langit, enggak akan berguna syafaat mereka sama sekali kecuali setelah diizinkan Allah. Itu pun bagi yang Allah kehendaki, itu pun bagi yang Allah ridai. Ayat kata al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, surat Saba, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, termasuk min dalail tauhid, termasuk dalil tauhid. Mengapa? Menunjukkan kesempurnaan Allah dan kebesarannya. Malaikat makhluk besar, makhluk mulia, makhluk suci, tidak pernah maksiat sama sekali. Hidupnya hanya taat, hidupnya hanya ibadah, hanya zikir kepada Allah. Besar mereka. Jibril sendiri alaihi salam, Rasul lihat padanya 600 sayap. Masing-masing sayapnya menutupi ufuk. Ini 600 sayap pada Jibril. Malaikat yang lain, Rasul sebutkan antara daun telinganya sampai ke bahunya perjalanan 60 tahun. Jarak jauhnya antara pundaknya dengan telinganya harus ditempuh dengan perjalanan 60 tahun. Kif besarnya malaikat ini. Begitu yang lainnya. Yang seperti itu pun Allah katakan, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim. Ketika diangkat rasa takut itu dari mereka, yakni seperti dalam hadis Nawas bin Sim'an, hadis Nawas bin Sim'an, ketika mereka mendengar wahyu, ketika Allah berbicara, menyampaikan wahyu, begitu mereka mendengar suara Allah, semuanya termasuk Jibril alaihi salam jatuh tersungkur, pingsan karena takutnya karena wibawa dan keagungan yang begitu besar. Semua. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihissalam. Nah, Rasulullah katakan yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan ini keutamaan Jibril tentunya, dari salah satu sekian banyak keutamaan beliau. Kemudian Allah sampaikan wahyunya. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada beliau agar disampaikan kepada para rasul dari hambanya, dari manusia. Syahidnya dalam ayat ini, itulah sifat ketuhanan, sifat uluhiyah, dan hanya Allah yang memilikinya. Tunduk, malaikat jatuh tersungkur. Begitu mereka sadar, mereka langsung sujud kepada Allah, ditakuti karena keagungannya, karena kebesarannya. Makhluk-makhluk besar, bumi, langit, gunung, tidak kuat dan takut kepadanya. Makhluk-makhluk besar, bumi yang sebesar ini, langit, gunung, pada ketakutan, goncang kuat. Rasulullah katakan akhadat ra'dah aw rajbah syadidah, kegoncangan yang dahsyat, gemetar yang sangat dahsyat. Makhluk-makhluk besar ini, langit, bumi, karena takutnya kepada penciptanya, kepada Allah, keagungan dan kebesarannya, yang karenanya pantas dan hanya dia yang berhak disembah dan dituhankan, diibadai oleh seluruh makhluknya. Fuzzi'an qulubihim. Selain Allah, mana yang memiliki seperti ini? Secuil pun gak akan mereka punyai. Hat, apa yang disembah, apa yang dituhankan selain Allah? Itu baru Allah berbicara, baru berkata. Dalam keadaan Allah gak murka, Allah gak marah, berbicara, menyampaikan wahyu. Kif kalau Allah dalam keadaan murka? Kif dalam keadaan Allah marah? Seperti apa takutnya makhluk-makhluknya? Enggak marah aja seperti itu kondisinya. Malaikat jatuh tersungkur, termasuk Jibril. Bumi langit gemetar kuat, goncang dahsyat. Ditakuti karena kesempurnaan dan keagungannya, kebesarannya. Mana yang selain Allah yang dituhankan? Gunung, laut, apalagi berhala, patung, kuburan, pepohonan, bebatuan, hat, apa saja sudah yang disembah dan dituhankan selain Allah. Siapa yang takut kepadanya yang sedemikian rupa? Ketakutan yang dahsyat seperti ini. Jahiliyah Arab dulu makruf. Kalau mereka berhenti di satu tempat, mereka susun kurma sekian, disembah-sembah, dituhankan, ibadai begini-begini. Begitu mereka lapar, dimakan kurmanya. Apanya yang dia takuti? Dimakan. Berhala yang diukir dengan tangan manusia itu sendiri, dibuat oleh penyembahnya sendiri. Dengan mudahnya burung hinggap di kepalanya atau di wajahnya, mungkin keluar kotorannya di wajahnya. Wala ditakuti oleh seekor burung yang kecil. Hat, apa yang mereka sembah selain Allah? Makanya tidak ada yang berhak, tidak ada yang pantas secuil pun untuk disembah selain Allah, untuk dituhankan. Karena enggak ada kesempurnaannya. Yang disembah harus sempurna, harus memiliki kesempurnaan, kebesaran dan keagungan yang sedemikian rupa. Allah tabaraka wa ta'ala, seperti yang ayat sebutkan, kebesaran Allah ditakuti sedemikian rupa. Nah, makanya hanya Dia dan satu-satunya yang boleh dan berhak untuk diibadahi oleh makhluknya. Mereka menghamba, mereka berdoa, bergantung, menggantungkan segala hajat kepadanya, bertawakal, berharap, takut, cinta hanya kepadanya. Tabarakar Rahman. Al-Muhim, ini tentang syafaat. Beberapa nusus di dalam Quran maupun Sunnah tentang adanya dan kebenaran syafaat ini menjadi keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelanjutannya insyaallah untuk sesi esok. Wallahu taala alamu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.